إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyaini, yang maksudnya Aqidah Ahlus Sunnah, yang diringkaskan oleh dua imam dan dua-duanya Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zu'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan sampai ucapan beliau berdua, wa anna al-jihad madin mundu ba'ath Allah 'azza wa jall nabiyahu 'alaihi salatu wassalam ila qiyamis sa'. Kata beliau, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa jihad adalah syariat yang tetap berlangsung sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat kelak, ma'a ulil amri, bersama penguasa, min a'immatil muslimin, bersama imam-imam kaum muslimin, yang tentunya menunjukkan bahwasanya jihad adalah amal jama'i. Amal jama'i adalah amalan yang harus dikerjakan bersama-sama dengan satu pemimpin, dengan satu imam. La yubtiluhu syai', tak terbatalkan dengan apapun. Wal hajju kadzalik, demikian pula haji, tetap berlangsung bersama penguasa. Wadai sadaqat, demikian pula menyerahkan sadaqah, zakat. Minas sawaim, apakah sadaqah dari binatang-binatang ternak, ataupun sadaqah harta. Ila ulil amr, juga kepada penguasa, dari penguasa-penguasa kaum muslimin. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekedar mengingatkan inti dari pembahasannya, karena kita sudah membahasnya sampai pada ucapan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa idlalul hukami dhalamah lisyu'ubi muntaliqun min mabadi'il yahudi wa nasara. Mudah-mudahan masih ingat bahwa pembahasan kita masih membahas tentang jihad. Yang dilawan adalah orang-orang kafir harbi. Karena tidak semua orang kafir diperangi. ada kafir zimmi, ada kafir yang terikat perjanjian, ada kafir tamu, ada kafir muatin, dan seterusnya. Maka yang diperangi adalah kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, dan itu pun bersama penguasa. Maka catatan pentingnya, terakhir kita bahas, bahwa memerangi penguasa muslim yang zalim, itu bukan jihad. Karena mereka masih muslimin, maka tidak diperangi. Mereka masih muslimin, maka tidak halal darahnya, walaupun mereka memiliki kezaliman, kecurangan, dan seterusnya. Selama mereka masih di atas keislaman, maka la yahillu dam mri'in muslimin illa bi'ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Al-thayyibuz zani, orang yang pernah menikah berzina, dihukum rajam oleh penguasa. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dibunuh, qisas, itu juga oleh penguasa. Yang ketiga, at-tariqu li dinihi al-mufariq lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad, maka penguasa akan yastatib. Dalam fikih disebutkan yustatabu thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Orang murtad ini diminta taubatnya, dikasih waktu 3 hari kalau mau kembali kepada Islam. Wa illa, kalau tidak, duribat 'unuquhu, dipenggal lehernya oleh penguasa. Ikhwan ibn a'azzakumullah, maka selain yang 3 ini, la yahillu dam mri'in muslimin. Apakah pencuri dibunuh? Tidak. Kalaupun hukum had, penguasa memotong tangannya, bukan membunuh. Tapi bagaimana korupsi? Korupsi sama dengan mencuri. Maka tidak halal darahnya. Bagaimana dengan kezaliman? Juga bukan kesesatan atau kekafiran. Maka barakallahu fikum, memerangi penguasa bukan jihad. Maka semua para teroris-teroris yang memerangi penguasa dan membuat teror-teror kemudian mengatasnamakan jihad, kita katakan kadzdzab. Mereka berdusta atas nama agama. Dan mereka berdusta kalau mereka mengaku ahli sunnah. Mereka berdusta kalau mereka mengaku kami pengikut salaf. Tidak demikian para salafus saleh. Tidak demikian para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Bukankah ada imam-imam yang zalim di masa Bani Umayyah? Bukankah ada imam-imam yang zalim di masa Bani Abbasiyah? Apakah para ulama menganjurkan untuk melawannya dengan senjata? Tidak. Disuruh untuk sabar, sabar, sabar. Kalau bisa menasehati, nasehati. Bainahu wa bainaha, antara dia dengan penguasa tersebut, kalau diterima nasihatnya, walhamdulillah. Kalau tidak, kamu sudah menunaikan kewajiban. Itu yang diucapkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yansah lidhi sultanin falyakhud bihadih. Siapa yang menasehati orang yang memiliki kekuasaan, maka langsunglah ambil tangannya dan katakan padanya. Wa in sami'a minhu fadak. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, itu yang kita harapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, maka bukan kewajibanmu untuk memaksa. Kamu sudah menasehati, ya Allah, aku sudah nasehati dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang kedua yang dianjurkan adalah mendoakan mereka. Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Berikan kesadaran pada mereka. Berikan doa yang baik untuk penguasa. Karena kalau penguasa jadi baik, akan baik seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya. Dosa-dosa yang jelek, mudah-mudahan dilaknat. Kalau penguasanya dilaknat, berarti rakyatnya seluruhnya dipimpin oleh orang yang terlaknat. Berarti ini doa yang salah, doa yang bodoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibn Mubarak, Fudail ibn Iyad, dan lain-lainnya dari para ulama, berkata dengan kalimat yang hampir sama, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Muridnya bertanya, ya imam, kenapa untuk penguasa? Tidak untuk kita sendiri atau keluarga kita? Kata beliau, kalau aku doakan untukku dan keluargaku, hanya aku dan keluargaku yang mendapatkannya. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, dan seluruh rakyatnya jadi baik, dan termasuk aku dan keluargaku jadi baik. Ikhwan ibn Hazmullah, jauh ke depan pandangan para ulama. Maka dikatakan oleh Syekh, hafizahullahu ta'ala, wa idlalul hukami, al-zalamah, lisyu'ubi muntalakun min mabadi'il Yahudi wal Nasara. Menjatuhkan penguasa yang zalim adalah berasal dari Yahudi dan Nasrani. Walistinjadi syu'ubi muhawalah wa muhawalah infadiha min hadad dul wal hawan bimabadi' Eropa wa Amerika ma yalja'una ilallah. Ingin memperbaiki sebuah negeri, memperbaiki pemerintahnya, penguasanya, tapi dengan menjatuhkan kewibawaannya, dengan memeranginya, maka itu sama sekali bukan ajaran dari Islam, itu adalah ajaran dari Eropa wa Amerika. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang wajar kalau orang-orang itu menjatuhkan penguasanya. Dikatakan hak bicara. Dikatakan kebebasan berbicara. Dikatakan demokratis. Dan seterusnya. Padahal dalam agama Islam tidak demikian. Mengapa? Karena jatuhnya penguasa, jatuhnya wibawa penguasa, akan terjadi kekacauan di negeri tersebut. Karena masyarakat enggan untuk taat. Kalau masyarakat enggan untuk taat, terjadi kekacauan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ma yalja'una ilallah, berarti mereka tidak kembali kepada Allah dan ayat-ayatnya, tidak kembali kepada Rasulullah dan hadis-hadisnya, tetapi kembalinya kepada cara-cara orang-orang kafir. La yarji'una ila dinihim, tidak kembali kepada agama mereka yang hak. La fi aqaidihim wala fi ibadatihim, tidak pada akidahnya, tidak pada ibadahnya, wala fi siyasatihim, tidak pula pada sikap politiknya, wala fi syai', tidak sedikit pun kembali kepada agama. Ikhwan ibn a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad wajjahna nida'at katsirah lil jami', kami sudah mengajak seluruh pihak, bukan hanya kepada rakyatnya. Mengajak rakyatnya, mengajak penguasanya. Mengajak penguasanya, mengajak rakyatnya seluruhnya. Lil hukami wasyu'ub. Hukam penguasanya, syu'ub rakyatnya. Kami ajak seluruhnya bersama-sama untuk kembali kepada agama. Kembali pada Islam dan syariatnya. An ya'udu ila dinillahil haq. Kembali kepada agama Allah yang hak. وَيُحَكِّمُوا شَرِيعَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kami mengajak seluruh penguasa dan seluruh rakyatnya untuk menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ, dalam masalah agama mereka dan dalam masalah dunia mereka. Lihatlah masyarakat kita, uluful qubur tu'bad, sekian ribu kuburan disembah. Min dunillah, selain Allah. Berarti mereka musyrikin. Hadza laysa munkar inda du'ati siyasiyin. Sayangnya, ini tidak dianggap kemunkaran bagi dai-dai politik. Itu bukan munkar. Yang dulunya semangat memberantas tahayul bid'ah khurafat. Tetapi ketika terkena politik, itu tidak mengapa. Yang bahaya adalah korupsi, kolusi dan nepotisme yang semuanya diarahkan kepada penguasa. Ikhwani ibn a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qamat da'awat min akthar min 80 sana. Telah tegak dakwah sejak 80 tahun yang lalu. Kulluha taduru fi siyasah. Tetapi sayang dakwah yang bangkit di tahun-tahun tersebut politik. Yadur haula siyasah, berputar-putar sekitar politik. Ikhwan Ibn Na'azakullah 80 tahun yang lalu atau lebih. Dan beliau syekh berbicaranya beberapa puluh tahun yang lalu. Yang dimaksud adalah ketika munculnya pemikiran Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dakwah. Tetapi bentuknya partai politik. Yang kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Seluruh dunia. Arab dan juga Ajam. Yang Arab ataupun yang bukan Arab. Mulai mereka berpikir bahwa dakwah seperti itu adalah dakwah yang akan berhasil. Padahal pergeseran sangat jelas. Rasulullah SAW ketika awal pertama berdakwah menyatakan u'budullah. Wala tusyriku bihi syai'a. Beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada lainnya. Tetapi dakwah sia-sia tadi, dakwah politik tadi, kita harus menegakkan daulah dan menyingkirkan para tagut. Beda. Siapa yang dimaksud tawagir? Penguasa. Padahal penguasa masih salat, masih puasa, beragama Islam, mengucapkan la ilaha illallah, dan sekian ciri-ciri keislaman terlihat. Tetapi karena mereka berpikir kalau bukan kami yang memimpin, maka tidak akan tegak Islam. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaduru hawla siyasah, taduru fi siyasah, berputar-putar sekitar politik, fi tanzimatiha, dalam masalah organisasi-organisasinya, dalam bentuk-bentuk kelompok-kelompoknya. Ar-rawafid wal-quburiyin wal-khurafiyin wal-ilmaniyin wa kullu syaih. Ma'a dhalika yuharibun al-manhaj as-salafi. Semua aliran sesat dibiarkan. Tidak mengapa. Silakan masing-masing punya hak untuk memilih. Masya Allah. Padahal yang namanya dakwah, kembalilah kepada la ilaha illallah. Kembalilah kepada sunnah. Kembalilah pada Quran, kepada hadis. Tetapi itu disetop, jangan. Biarkan mereka memilih keyakinan mereka masing-masing. Yang penting bagaimana kita bisa memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan. Ikhwan ibn na'azakumullah. Berbeda tujuan ibadah dakwah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada kuburiyun yang meminta pada kuburan-kuburan keramat. Di sana ada khurafiyun yang percaya pada khurafat dan tahayyul. Di sana ada ilmaniyin. Di sana ada segala sesuatu. Ada syiah rafidah. Dibiarkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang penting Islam. La syarqiyah, la gharbiyah. Wala sunni, wala syiah. Islamiyah, Islamiyah. Tidak timur, tidak barat. Tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam. Terus. Untuk apa seorang da'i berdiri di mimbar kalau ucapannya semua aliran benar, tidak ada yang salah. Lalu terus untuk apa dakwah? Kalau semuanya benar. Untuk apa pengajian-pengajian kalau semua itu tidak disalahkan? Qul inna a'udzubikumullah, wajib bagi seorang da'i mengatakan ini benar, ini salah. Yang sesuai dengan Quran wa sunnah itu hak. Yang menyelisih Quran dan sunnah salah. Dan ini dalam bentuk nasihat, bukan memaksa. Dalam bentuk nasihat, wahai kaum muslimin, yang benar, yang hak ada dalam Quran, ada dalam sunnah Rasulullah SAW, ikutilah. Apa yang menyelisihinya adalah penyimpangan, jauhilah. Itu baru dakwah. Dan itu adalah harapan kaum muslimin seluruhnya. Karena doa mereka, Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu doa mereka kaum muslimin di masjid-masjid. Ya Allah, tegaskan pada kami, terangkan pada kami yang hak adalah hak dan bantulah kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan jelaskanlah pada kami yang batil adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan bantulah aku untuk bisa menghindarinya. Minta kejelasan mana hak mana batil. Minta kejelasan mana syirik, mana tauhid. Minta kejelasan mana sunnah, mana ajaran bid'ah. Minta kejelasan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Maka tugas para da'i para warasatul anbiya, para ulama pewaris-pewaris nabi adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nahnu nad'u ilallah. Kami mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Yahudu wal-Nasara an yadkhulu fil Islam. Kita mengajak Yahudi, mengajak Nasrani untuk masuk Islam. Bukan kita mengikuti kebiasaan mereka, tapi kita mengajak. Diterima walhamdulillah, tidak diterima, ya Allah, aku sudah mengajak. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah 4 jilid tentang Nasraniyah. Khusus masalah Nasrani. Dengan judul Al-Jawabus Sahih Liman Sa'ala An Dinil Masih. Jawaban yang benar bagi mereka yang bertanya tentang agama Al-Masih, agama Nasrani. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga punya kitab mengajak Nasrani masuk Islam, yaitu barakallahu fikum, kitab yang khusus membahas masalah tersebut, Hidayatul Hayara, bimbingan bagi orang-orang yang bingung dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ikhwan ibn na'azukumullah, dakwah diterima, kita bersyukur pada Allah. Tidak diterima, kita sudah menegakkan dakwah, kita sudah melakukan kewajiban. Maka kata beliau Syekh Rabi hafizahullah, kita hanya mengajak agar mereka mau masuk Islam, dinal haq, wa nuhadziruhum ghadaballah, kita peringatkan mereka dari kemurkaan Allah. Hati-hati dari kemurkaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kalau kita menyembah selainnya. Akan murka kalau menganggap Allah memiliki anak. Allah menyebutkan dalam ayat yang sangat jelas di dalam Al-Quran, dalam sekian banyak ayatnya, ikhwan ibn na'azakumullah, takadu samawatu yataqattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh, kata Allah, an da'u lirrahmani walada, ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Apakah kita tidak kasihan pada mereka? Sebagai sikap manusia terhadap manusia, selamatkan diri-diri kalian dari kemurkaan Allah. Jangan menyatakan Isa alaihi salam adalah anak Allah, bal rasul, bahkan beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami cinta Al-Masih, kami cinta Isa bin Maryam, tetapi kami tidak menjadikannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. La'allahum yahtadun, barangkali mereka mau mengikuti hidayah. Jangan malah dikatakan selamat, selamat. Kok selamat? Itu membohongi mereka, kasihan. Jangan dibohongi. Terangkan bahwa engkau salah, kalian salah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh, berkata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, kita ingatkan mereka tentang neraka yang akan membakar mereka kekal abadi di dalamnya jika mereka tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya. Jika tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nad'ul hukam wal mahkumin. Kita juga mengajak para pemerintah, para penguasa. Juga mengajak para rakyatnya, seluruh manusia. Nad'uhum ila ruju' ila Allah, mengajak untuk kembali mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengajak untuk tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah saja, dan memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inna ayya da'wah lam taqum ala hadzal asl alladhi qamat alaihi da'watul anbiya jami'an da'watun fasidah. Kaidahnya, kata Syekh, semua dakwah, semua ajakan yang tidak ditegakkan di atas prinsip ini, mengajak pada tauhid, tidak seperti yang ditegakkan oleh para anbiya, para nabi seluruhnya, yaitu mengajak kepada tauhid, memperingatkan dari bahaya syirik, maka dakwah tersebut fasidah, dakwah yang rusak. Fajirah, dakwah yang enggak benar. Kalau tidak mengajak pada tauhid dan memperingatkan dari syirik. Tas'a fil ardil fasad, kalau dakwah tidak dilandasi dengan ajakan kepada tauhid, maka dakwah tersebut rusak dan mengajak pada kerusakan. Wala turidu lil ummati khaira, berarti dakwah itu tidak menghendaki kebaikan bagi umat. Walau aradat lil ummati khairan, kalau saja kita ini ingin, kalau saja mereka ingin untuk memberikan kebaikan pada umat manusia, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Mengajak mereka agar beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lainnya. Wa badalat kullu juhudiha li islahi aqaidiha, maka inilah yang dikatakan dengan jihad fi sabilillah. Inilah jihad yang syar'i, mengajak manusia seluruhnya kepada akidah tauhid dan mengajak kepada perbaikan, memperbaiki akidah-akidah mereka. Hatta yalqal muslim rabbahu muwahhidan, agar mereka ketika mati menghadap Allah dalam keadaan memiliki tauhid. Mukhlusan lahuddin, dalam keadaan ikhlas bagi Allah saja agama, maka orang itu selamat walaupun punya dosa-dosa, niscaya akhir-akhirnya selamat karena masih punya tauhid. Amma an yurbut ala aktafir rawafid wa ala aktafis sufiyah wal quburiyah, adapun kalau dibiarkan terikat dengan ajakan-ajakan Syiah Rafidhah yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menentang Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang lain, atau fi aktafil sufiyah wal quburiyah, atau ajakan-ajakan quburiyah yang memuliakan kuburan, berdoa pada kuburan, meminta kepada kuburan, khurafat, mengikuti cerita-cerita takhayul dan khurafat, wal bid'ah wad dalalat, yadumu ila dhalika afkar gharbiyah, ditambah lagi dengan pemikiran-pemikiran asing, pemikiran-pemikiran barat, yudhifuha ila hadhihi dhalalat, berarti kesesatan ditambah dengan kesesatan. Nahnu muslimun wa fi salama, kemudian mereka merasa kami masih muslimin, kami tidak salah, kami masih lurus. Kasihan kan, kasihan mereka. Harus ada seorang da'i yang menjelaskan, tidak, itu jalan yang salah, yang benar begini. Jangan syirik, kembali pada tauhid. Jangan kesesatan, kembali pada sunnah Nabi, pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah dakwah para anbiya. Da'watul anbiya kulluha ila tauhid. Dakwahnya para nabi seluruhnya kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka semua sama, an i'budullaha, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada sesembahan yang lainnya. Taghut maknanya sesembahan yang lain, bisa syaitan, bisa Namrud, bisa Fir'aun, bisa kuburan-kuburan, bisa semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lainnya. Itu dakwah seluruh para anbiya. Warasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqama 13 sana. Nabi sendiri, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menegakkan dakwah 13 tahun di Mekah. Yad'u ila tauhid, yang hampir seluruhnya 13 tahun mengajak kepada tauhid, kepada akidah yang lurus. Faqat. Dan setelah 13 tahun hijrah ke Madinah, bukan ditinggalkan tauhid, mengajarkan hukum-hukum syariat, bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, bagaimana cara haji dan seterusnya, ini syariat, dengan tidak melupakan tauhid. Bagaimana? selalu ayat yang turun menyuruh salat diakhiri dengan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingatlah Allah Maha Melihat kalian. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghitung perbuatan kalian. Ini akidah. Tauhid, mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai matinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai wafatnya beliau di akhir kalimatnya, ketika beliau tidak sadarkan diri, mughma alaih, kemudian tersadar dalam keadaan keringat di jidatnya sebutiran-butiran biji jagung, kemudian berkata, la'anallahu al-yahud ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Ini juga tauhid. Hati-hati, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Nanti akan jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Itu akhir hidupnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti tauhid 13 tahun di Mekah, dilanjutkan di Madinah, dan sampai akhir wafatnya tidak pernah berhenti mengingatkan kepada tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan-kesyirikan. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ila sanatil asyirah, sampai tahun yang ke-10 diturunkan kewajiban salat. Furidat as-salah terhadap umatnya. Wastamar, dan beliau berlanjut dakwahnya sampai nihayati hayatihi, sampai akhir hidupnya. Yad'u ila tauhid, mengajak pada tauhid. Tanzilul ayat wa ta'ti taujihat, turun ayat demi ayat, datang pengarahan-pengarahan dari nabi, bimbingan-bimbingan terhadap umat, semuanya berkisar pada tauhid. Wa huwa yulaffidh anfasahu 'inda nafasil akhir, dan ketika beliau hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yaqulu, beliau berkata, la'natullah 'alal yahudi wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadzir ma sana'u, Rasulullah memperingatkan jangan seperti mereka. Jangan kuburan dijadikan tempat ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu adalah pintunya. Kalau itu dibuka, maka berduyun-duyun manusia masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang berujung kesyirikan-kesyirikan. Tadinya mengatakan ya Rabbi, di akhir-akhirnya kepada orang matinya, ya maulana fulan, ya wali fulan, ya syekh fulan. Tidak lagi memanggil ya Rabbi, tetapi memanggil yang dikubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walladhi yabnil masajid ala al-qubur, yastahiqqu hadhihi al-la'na. Orang-orang yang membangun masjid, tempat ibadah di kuburan-kuburan, dijadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Demikian pula walladzina ya'budul qubur, dan yang menyembah kuburan-kuburan, maka berarti mengikuti Yahudi dan Nasrani yang Rasulullah katakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, akan terkena nas'alullah salama wal afiyah, akan terkena laknat tadi. Fa aina da'wah sahihah, siapa yang mengingatkan ini? Kalau semua dai-nya berbicara tentang siasah, siasah, siasah, politik, politik, politik, kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Siapa yang akan mengingatkan mereka? Yang dikhawatirkan terkena laknat karena mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ikhwan ibn a'azakumullah, la tajid hadha illa fil manhaj salafi. Tidak didapati orang yang mengingatkan seperti itu kecuali mereka-mereka yang mengikuti manhaj para salafnya. Manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Wa kullu tawaif yuharibuna hadzal manhaj, sedangkan sekian banyak aliran-aliran justru memusuhi manhaj ahli sunnah ini, justru memusuhi orang yang mengingatkan dari bahaya syirik, mengingatkan dari bahaya bid'ah dan kesesatan. Wa kullu tawaif al-fajirah ad-dhalah al-munharifah, sekian banyak kelompok sesat yang menyimpang. Insyirafan siasian, apakah menyimpang dengan politik atau menyimpang dengan akidah-akidah sesat atau prinsip-prinsip yang salah. Hampir semuanya menyerang dan memusuhi dakwah sunnah, dakwah tauhid, manhaj tauhid, manhaj sunnah. Wal Islamul haq wallahi fi ghayatil ghurbah. Sedangkan agama Islam yang hak sangat asing hari ini. Gharib. Seperti apa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW. Bada al-Islamu ghariban. Wasaya'udu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Sepertinya hari ini sudah terasa. Dakwah tauhid dicemooh oleh semua pihak. Dakwah sunnah dituduh dengan 1001 macam tuduhan. Al-Islamul haq fi ghayatil ghurbah. Kebenaran sudah terasa asing hari ini. Khassatan fi ghairi hadzal balad. Khususnya di selain negeri ini, kata beliau. Ini negeri Saudi. Di selain negeri Saudi. Kulul buldanil islamiyah. Hampir seluruh negeri. Bidun istisna. Tanpa kecuali. Kulluha. Islam di sana seakan-akan asing. Islam yang hak. Islam yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Dianggap sebagai ini dan itu oleh mereka. Wa ahlus sunnah fiha qalilun. Sedangkan ahlus sunnah yang mendakwahkan tauhid memberantas syirik. Yang mendakwahkan sunnah memberantas bid'ah. Qalilun. Sedikit. Wa muttahadun. Dan tertekan. Dimusuhi. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka ini barakallahu fikum bentuk jihad yang hakiki. Perjuangan memperjuangkan tauhid. Perjuangan mendakwahkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya syirik. Perjuangan menegakkan sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan memperbaiki seluruh kaum muslimin. Hukaman wa mahkumin, apakah pemerintahnya ataupun rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.